Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yahibu Rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'ad. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan memasuki surah Al-Hadid dari pembahasan yang kita bacakan pada pelajaran tafsir Al-Muyassar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya surah Al-Hadid adalah surah madaniyah. Surat yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah. Dan di dalam surah ini disebutkan di dalam salah satu riwayat dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang ada dalam surah Al-Hadid. Beliau mengatakan inna fihinna ayatun khairun min alfi ayah. Di dalam surah ini terdapat satu ayat yang lebih baik dibandingkan 1000 ayat. Kemudian Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan setelah menukilkan riwayat ini di dalam tafsirnya, wal ayatul musyaru ilaiha fil hadis hiya wallahu a'lam qawluhu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang diisyaratkan ala Rasul di dalam riwayat ini maksudnya adalah wallahu a'lam firman Allah tabaraka wa ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ayat yang di dalamnya berisikan pujian terhadap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita bacakan ayat yang pertama dari surah ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ayat yang menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah itu demikian banyak. Nah, di antaranya adalah surah Al-Hadid. Artinya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sabbaha lillahi artinya adalah nazzaha Allah 'ani su'i kullu syai'in kullu ma fis samawati wal ardi min jami'i makhluqatihi. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dari seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga makna dari sabbaha di sini disebutkan maksudnya adalah tanzihullah ya'ni su, mensucikan Allah dari kejelekan. Naam. Al-Imam Syangkiti rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya makna dari sabbaha secara bahasa artinya adalah al-ib'ad 'anisu, menjauhkan dari kejelekan. Ini makna asal dari arti sabbaha secara bahasa kata Al-Imam Syangkiti rahimahullah. Naam. sebagaimana seorang mengatakan kepada seekor kuda sabih, sebagaimana seorang mengatakan kepada seekor kuda sabih, maksudnya adalah kuda ini berlari sehingga dengan larinya yang cepat tersebut menjauhkan dirinya dari tempat tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan di dalam tafsir Al-Muyassar tadi disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan baik di langit atau di bumi semuanya mensucikan Allah dari segala sesuatu yang jelek, yang buruk. Di dalam salah satu ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dengan lafaz walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui seperti apa mereka bertasbih. Al-muhim, kita seorang mukmin mengimani kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an, bahwasanya segala sesuatu dari benda-benda yang ada di alam dunia ini mereka bertasbih, mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala sesuatu kejelekan dan keburukan. Kemudian di sini disebutkan wa huwal azizul hakim, wa huwal azizu ala khalqihi, artinya adalah dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha mulia atas makhluknya. Allah adalah zat yang maha aziz, maha mulia. Nah, bahkan yang memberikan kemuliaan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yu'izu man yasha wa yuzillu man yasha, Allah muliakan siapa yang dikehendakinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga merendahkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Dan Allah adalah zat yang maha aziz, maha mulia. Dan lafaz aziz disebutkan dengan nama al-hakim, kemuliaan yang disertai dengan sifat hikmah, bijaksana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memperbagus arti dari nama yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Arti dari Al-Hakim disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, Al-Hakimu fi tadbiri umurihi, zat yang maha bijaksana di dalam mengatur semua urusan-urusan mereka, umurihim, di dalam mengatur semua urusan-urusan makhluknya, sehingga seluruh makhluk diatur urusan-urusan mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang makhluk ini menjalankan, sesuatu yang Allah atur untuknya dari nasib kehidupannya di alam dunia, adalah dibangun di atas sifat hakim yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha bijaksana, maha hikmah. Naam. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, maknanya adalah lahu, milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulku samawati wal ardi wa ma fihima, kerajaan yang ada di langit dan di bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya itu seluruhnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan-urusan mereka, dimulai dari sisi rizkinya, dimulai dari sisi apa yang mereka alami di kehidupan dunia ini, semuanya yang mengaturnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk dari makhluk yang Allah atur, yang Allah miliki adalah al-jin wal-ins, jin dan manusia. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Fahuwa al-malikul mutasarrifu fi khalqihi. Maka dia Allah tabarak wa ta'ala zat yang maha malik, maha memiliki. Al-mutasarrifu, yang mengatur fi khalqihi semua urusan-urusan makhluknya, sehingga makhluk itu seluruhnya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang mengatur urusan-urusan mereka semuanya adalah Allah azza wa jalla. Naam, lahu mulkus samawati wal ardi. Naam. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menghidupkan, dan dia pula Allah tabaraka wa ta'ala yang mematikan. Yang menghidupkan makhluk adalah Allah, yang mematikan makhluk juga adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan seluruh yang tadi disebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala al-ahadu al-mutafarrid, Allah adalah zat yang maha esa, yang maha tunggal, satu-satunya zat yang memiliki semua makhluk dan mengatur semua urusan-urusan makhluknya. Allah bersendirian. Ini semuanya termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah. Dan ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersendirian di dalam melakukan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut, ini menunjukkan dia menetapkan tauhidur rububiyah. Dia menjalankan tauhid rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengesakan Allah pada seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah azza wa jal. Termasuk menghidupkan, mematikan, yang memiliki makhluk, mengatur urusan makhluk, hanya Allah azza wa jalla. Sehingga masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, apabila semua makhluk itu milik Allah dan diatur semua urusan mereka oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya makhluk adalah zat, adalah sesuatu yang do'if, yang lemah, butuh kepada zat yang mengaturnya, butuh kepada khalik pencipta yang membimbingnya dan memberikan apa yang dia inginkan. Nah, makhluk adalah sesuatu yang lemah, yang butuh kepada penciptanya. Nah, karena segala sesuatu itu diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah azza wa jalla terhadap segala sesuatu itu maha mampu untuk mewujudkannya. Segala sesuatu itu maha mampu Allah tabaraka wa ta'ala untuk melakukan dan mewujudkannya. Artinya adalah la yata'adzaru 'alaihi syai'un aradahu. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. La yata'adzar 'alaihi syai'un aradah. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah itu lemah untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Itu 'ala kulli syai'in qadir. Naam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah azza wa jalla menghendakinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kun fayakun, terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Sehingga Allah adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Apabila seorang muslim dia mengimani Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla, dan meyakini, tidak meragukan tentang kemampuan Allah, maka menumbuh besarkan rasa roja, rasa harap yang dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin mengharap sesuatu yang berat dirasa oleh dirinya. Ketika dia mengetahui Allah adalah ala kulli syai'in qadir, maka dia terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fama syaa'ahu kana, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Bahkan segala sesuatu yang menimpa makhluk, baik itu rizki, seperti apa kadarnya dan bagaimana cara mereka mendapatkannya, demikian pula perkara-perkara yang menimpa makhluk, apakah itu kegembiraan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan yang semisalnya, itu semuanya diatur dan seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apabila Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak, lam yakun, tidak terwujud sesuatu tersebut. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, apa itu, walau istama'atil jinn wal ins wa ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsinya tersebut, apabila seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, maka ketahuilah mereka tidak bisa memberikan manfaat tersebut kecuali dengan kadar apa yang telah ditentukan oleh Allah azza wa jalla untukmu. Demikian pula apabila mereka jin dan manusia bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, maka sama sekali mereka tidak bisa menimpakan satu kemadaratan pun atasmu, terkecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sesuatu itu menimpamu. Naam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, tidaklah kalian menghendaki sesuatu apapun itu melainkan dari sisi terjadinya adalah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Terkadang seseorang melakukan sesuatu, ternyata apa yang dia rencanakan berbeda dengan yang dia lakukan di saat itu, menunjukkan hamba hanya bisa merencanakan dari sisi terjadinya, ada zat yang mengaturnya, yang mengaturnya adalah Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan kata insyaallah apabila dia menginginkan sesuatu dan merencanakan sesuatu tersebut. Nah, wala taqulana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah tabaraka taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tadi kita sebutkan penggalan ayat ini datang satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam riwayat At-Tirmidzi dari Irbad Ibn Sariyah rahimahullah. Ayat ini lebih baik dari 1000 ayat karena di dalamnya terkandung nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Yaitu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya mereka para ulama berselisih pendapat di dalam mentafsirkan lafaz-lafaz tersebut sampai bid'ah asyara, sampai 13 lebih. Nah, makna yang ditafsirkan oleh sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kita bacakan tafsir yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar pada ayat tersebut. Huwal awwalu, artinya adalah huwal awwalu alladzi laisa qablahu syai'un. Dia Allah zat yang maha pertama. Tidak ada sebelum Allah segala sesuatu apapun yang tercipta. Naam. Dia Allah zat yang maha awal, sehingga tidak ada yang tercipta sebelum adanya Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, wajib bagi seorang muslim untuk mengimani tentang keberadaan Allah, dan Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, yang memberi rizki dan mengatur semua keadaan makhluk-makhluknya. Tidak boleh baginya untuk mempertanyakan apakah ada pencipta sebelum Allah Azza wa Jalla, ataukah tidak boleh baginya untuk mengatakan siapa yang menciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita katakan dengan ayat ini Allah adalah zat yang maha awal, maha pertama, artinya adalah laisa qablahu syai, tidak ada sebelum Allah segala sesuatu apapun yang ada. Itu Allah zat yang maha awal. Nah, disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asyaitan akan memberikan was-was kepada seorang muslim, seorang mukmin. Ia mengatakan kepada sang mukmin tersebut, innallaha khalaqa kadza wa kadza, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan ini dan ini. Segala sesuatu yang ada di alam dunia adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Maka sang mukmin dengan was-was ini mengatakan Allah azza wa jalla. Namun pertanyaan ini berlanjut dengan pertanyaan kekafiran. Syaitan akan meneruskan pertanyaan ini dan mengatakan kepada sang mukmin, "Wa man khalaqallah?" Siapakah yang menciptakan Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan lafaz ini memerintahkan kepada seorang mukmin untuk mengatakan ketika itu dengan kalimat amantu billah, saya beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul Allah tabaraka wa taala, dan berhenti dari pertanyaan tersebut. Disebutkan di dalam lafaz yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya pertanyaan ini adalah sebagai bertanda sharihul iman, benarnya keimanan seorang mukmin. Ketika seorang mukmin itu benar-benar beriman, itu syaitan akan membuat dirinya memiliki keraguan-raguan seputar imannya dengan pertanyaan tersebut. Naam. Sehingga yang demikian sebagai bertanda benarnya iman seorang mukmin. Maka dari itu Rasul memerintahkan agar seorang mukmin berhenti dengan pertanyaan tersebut. Tadi kita sebutkan makna dari al-awwal adalah ya zat yang tidak ada sebelum Allah segala sesuatu apapun, sehingga tidak ada pencipta sebelum Allah yang menciptakan Allah. Tidak ada makhluk yang ada sebelum Allah. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan jangan kita mempertanyakan seperti apa keberadaan Allah Azza wa Jal. Nah, seperti apa keberadaan Allah. Ini tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengatakannya. Allah adalah zat yang maha awal. Nah, Kemudian disebutkan dalam ayat yang setelahnya, wal akhiru, dan zat yang maha akhir. Zat yang maha akhir. Wal akhiru disebutkan dalam tafsir al-muyassar, alladzi laisa ba'dahu syai'un. Tidak ada yang setelah Allah itu segala sesuatu apapun. Allah zat yang maha akhir. Tidak ada setelah Allah sesuatu atau apapun dari makhluknya. Nah, Allah itu maha kekal, abadi, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Wadh-dhahir, zat yang maha zahir. Dalam tafsir ini disebutkan alladzi laisa fawqahu syai', sehingga zahir di dalam tafsir ini maknanya adalah al-ulu, zat yang maha tinggi, zat yang maha tinggi, yang tidak ada di atas Allah segala sesuatu apapun dari makhluknya. Nah, wal batin alladzi laisa dunahu syai', dan zat yang maha batin, maha dekat dengan makhluknya, tidak ada di bawah Allah sesuatu apapun yang lebih dekat dibandingkan Allah tabaraka wa ta'ala. La takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama' wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tidak ada segala sesuatu apapun yang tersamarkan, baik itu di langit, tidak pula di bumi. Tidak ada sesuatu yang tersamarkan atas Allah azza wa jalla, dan Dia Allah dengan segala sesuatu itu maha alim, maha mengetahui. Naam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan makna al-awwal, beliau mengatakan qabla kulli syai', zat yang maha awal sebelum segala sesuatu. Wal akhir, zat yang maha akhir, beliau mengatakan ba'da kulli syai', setelah segala sesuatu. Allah yang maha akhir. Wal zahir, beliau mengatakan fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Nam, sehingga Allah maha tinggi. Wal batin, beliau menyebutkan aqrabu min kulli syai', dan Dia Allah azza wa jalla zat yang maha dekat dari segala sesuatu. Naam. Ini ayat tidak saling terjadi kontradiktif antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak kemudian mengesankan bahwasanya Allah itu dekat dengan makhluk dalam arti kata Allah itu tidak tinggi. Naam. Allah itu berada di mana-mana. Allah itu bersama dengan makhluknya, tidak demikian maksudnya. Tapi yang dekat dengan makhluk adalah ilmu Allah, penglihatan Allah azza wa jalla, pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga disebutkan pada akhir ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah mentafsirkan pada lafaz ini wa huwa bikulli syai'in 'alim dengan makna qad ahata 'ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin was-sara'iri wal khafaya wal umuril mutaqaddimah wal mutaakhirah. Dia Allah azza wa jalla yang ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin. Yang nampak diketahui oleh Allah, yang batin diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wassarair wal khafaya, segala sesuatu yang dirahasiakan, yang disembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dada itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma tukhfi as-sudur, Allah itu maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada makhluk. Naam. wal umuril mutaqaddimah wal mutaakhirah, segala perkara-perkara yang terdahulu maupun yang terakhir, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan lafaz wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Nah, terdapat di sana satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta dengan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengawalinya menyebut, menyanjung Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir wa laisa ba'daka syai' wa anta apa namanya? Al-zahir laisa fawqaka syai' wa antal batin wa laisa dunaka syai'. Kemudian Rasul menyebutkan permintaannya. Nah, ini termasuk dari nama-nama husna yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala, yang terkandung di dalamnya sekian makna yang demikian baik, sehingga apabila seorang mukmin menyebut nama ini sebelum berdoanya, maka Allah tabaraka wa taala akan mengabulkan doanya tersebut. Nah, kemudian pada ayat yang setelahnya disebutkan huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'amaluna basir. Naam, kita sebutkan tafsirnya, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Fi sittati ayyam, penyebutan diciptakannya langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya selama 6 hari disebutkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Az-Zariyat Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz wa ma massana min lughub. Setelah Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya terjadi selama 6 hari, Allah menyatakan wa ma massana min lughub, dan kami itu tidak tertimpa yang namanya lughub, keletihan, kecapean. Untuk membantah keyakinan orang-orang Yahud yang beranggapan bahwasanya Allah Azza wa Jalla beristirahat pada hari Sabtu. Beristirahat pada hari Sabtu setelah melakukan penciptaan langit dan bumi tersebut. Ini dibantah oleh Allah dengan ayat tersebut. Nah, dan sebagian di antara ahli tafsir menyebutkan hikmah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama sekian hari dalam keadaan Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mewujudkannya seketika, untuk kemudian mengingatkan kepada makhluk bahwasanya segala sesuatu itu membutuhkan proses, segala sesuatu itu berjalan dengan waktu, sehingga menghasung agar seorang makhluk benar-benar memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Segala sesuatu itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, tidak terjadi seketika. Belajar juga demikian, membutuhkan waktu, membutuhkan proses, tidak kemudian dengan sekali belajar seorang bisa mendapatkan seluruh ilmu yang dia inginkan, tapi butuh proses. Sehingga di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim benar-benar memanfaatkan waktu-waktunya. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat ini thumma istawa 'alal 'arsy. Artinya disebutkan dalam tafsir Al-Mayasar thumma istawa, kemudian istawa. Makna dari istawa adalah 'ala wartafa'a, tinggi dan terangkat. Kemudian Allah tinggi dan terangkat, naik, ulu. Naam. Ala arsyhi, di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya, sehingga Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsy. Fauqa jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga di antara dari nama Allah adalah Al-A'la. Ketika kita sujud, kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku, Rabb yang maha tinggi. A'la disebutkan dengan isim tafdil seperti Akbar, maha besar. A'la, maha tinggi, menunjukkan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Istiwaan yaliqu bi jalalihi, dengan istiwa yang sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Istiwa maknanya adalah tinggi, terangkat. Ini makna yang ma'ruf berdasarkan bahasa Arab demikian. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mempertanyakan seperti apa istiwanya Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam riwayat, ada salah seorang bertanya kepada al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah dengan mengatakan, ya Aba Abdillah, Allah tabaraka wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wa kaifa istawa, seperti apa bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Maka beliau marah mendengarkan perkataan tersebut dan menegurnya serta mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, makna dari istiwa itu adalah makna yang kita mengetahuinya, artinya tinggi dan terangkat, maha tinggi. Naam, terangkat dari seluruh makhluk-makhluknya. Wal kaifu majhulun, dan bagaimana tingginya Allah adalah sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang seperti apa tingginya dan bersemayamnya Allah adalah pertanyaan yang bid'ah, yang tidak dikenal oleh sahabat dan generasi-generasi yang soleh setelah mereka. Yang ada adalah iman, mengimani itu adalah sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Naam. Namun bersamaan dengan tingginya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, disebutkan di dalam ayat ini, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah adalah zat yang maha tinggi, bersemayam di atas arsy-Nya, ada di atas seluruh makhluk-Nya. Namun bersamaan dengan ini, Allah adalah zat yang maha mengetahui, ya'lamu ma yadkhulu fil ardi min habbin wa matarin wa ghairi dzalik, mengetahui apa saja yang masuk menyerap ke bumi, apakah itu biji-bijian yang masuk ke dalam tanah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dan air yang terserap dari air hujan ke dalam tanah diketahui oleh Allah, dan yang lainnya. Naam. Wa ma yakhruju minha, yakni wa ma yakhruju minha, apa saja yang keluar dari dalam bumi tersebut, min nabatin, dari tanaman-tanaman, wa zar'in, dari kebun-kebun, wa thimarin, dari buah-buah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lainnya disebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la rabbin wa la yabis, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya, dari tangkainya, melainkan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di sana satu ranting yang basah, yang kering, itu semuanya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Sehingga ilmu Allah, pengawasan Allah meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaannya. Wa ma yanzilu minas sama, yakni wa ma yanzilu minas sama min matarin wa ghairihi, dan apa yang turun dari langit berupa matar, hujan, dan yang semisalnya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. wa ma ya'ruju minha, yakni wa ma ya'ruju fiha, wa ma ya'ruju fiha minal malaikati wal a'mal, dan segala sesuatu yang naik ke langit, yang naik ke langit diantaranya adalah malaikat-malaikat Allah azza wa jalla, naik ke atas langit. Mereka di dunia mencatat amalan-amalan makhluk, kemudian mereka akan naik ke langit dunia menyampaikan kepada Allah amalan makhluk-makhluk tersebut. Nah, wal a'mal, yang naik ke langit adalah amalan-amalan makhluk. Ketika seorang makhluk melakukan amalan soleh apapun bentuknya, itu baik itu sholat, puasa dan yang lainnya, itu akan terangkat amalan itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa subhanahu ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dan tafsir dari lafaz ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum bukan sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang yang beranggapan dengan ayat ini Allah itu berada di mana-mana. Allah itu tidak tinggi, tapi di mana-mana makhluk berada, di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang batil, yang keliru, menyelisih nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tafsir ayat ini adalah terletak pada kalimat yang setelahnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum disebutkan pada lafaz ayat yang setelahnya wallahu bima ta'maluna basir. Sehingga yang bersama dengan makhluk dimanapun mereka berada adalah ditafsirkan dengan penggalan lafaz ini, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Sehingga yang bersama dengan makhluk adalah penglihatan Allah, ilmunya Allah, dimanapun mereka berada dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, amalan apapun yang mereka lakukan diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Tidaklah kalian melakukan sesuatu apapun bentuknya, tidak pula kalian melakukan satu amalan apapun yang kalian baca berupa Al-Quran, kalian ruku di dalam sholat-sholat kalian, melainkan kata Allah Azza wa Jalla, kita menyaksikan apa yang kalian lakukan tersebut. Sehingga yang mempersaksikan makhluk adalah ilmu Allah dan penglihatan Allah. Adapun zat Allah, Allah sebutkan pada ayat ini di awal ayat, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, atau pada ayat yang sebelumnya, الظَّاهِرِ, Allah adalah zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dan Allah itu bersemayam di atas arasnya. Keberadaan zat Allah itu tinggi di atas makhluk-makhluknya. Wallahu basirun bi'amalikum allati ta'malunaha, dan Allah adalah zat yang maha melihat dengan amalan-amalan kalian yang kalian mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa sayujazikum 'alaiha, di balik pengawasan Allah, ilmunya Allah atas apa yang dilakukan oleh makhluk, Allah akan membalas, memberikan balasan atas amalan-amalan yang kalian amalkan. Kalau semisal itu kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kalau semisal itu keburukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Kita bacakan sedikit pertanyaan di sini. Jangan pergi dulu. Nah, apakah doa yang bisa melawan godaan syaitan ketika ingin bermaksiat? Ya banyak doanya. Kalau misal antum berdoa dalam keadaan kurang bisa meresapi makna dari doa yang antum lafazkan, maka boleh antum berdoa dengan menggunakan bahasa apa saja yang antum bisa menglafazkan, itu dibolehkan, tapi dengan syarat doa ini tidak diucapkan di dalam sholat. Nah, karena ketika seorang sholat tidak boleh untuk menglafazkan lafaz-lafaz selain dari zikir dan doa yang keseluruhannya menggunakan bahasa Al-Arab. Sehingga antum berdoa, antum angkat tangan antum dan antum berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang antum inginkan. Naam. Dan kita melawan godaan syaitan tidak hanya dengan berdoa, tapi juga dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Menunjukkan ketika kita memiliki bisikan, mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sebagai bertanda iman kita ini sedang lemah, iman kita ini sedang turun, sehingga butuh untuk dipompa, butuh untuk kemudian dinaikkan. Dan cara memompa, menaikkan iman adalah dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga terserah dengan menggunakan doa apa saja, al-muhim mengawalinya dengan menyebut nama Allah dan menyanjung Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam lafaz hadis, bersalawat pula kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.